إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Tanbihatun ala Ahkami Takhtassu bil Mu'minat karya Al-Syeikh Salih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kitab ini mengandung hal-hal penting yang perlu untuk diketahui bagi kaum muslimah khususnya di dalam mengamalkan agamanya, menjalankan syariat yang mulia ini. Di antaranya penjelasan tentang kedudukan kaum wanita sebelum dan sesudah datangnya Islam. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bagaimana kaum wanita dimuliakan dalam Islam sedemikian rupa. Kemudian juga berkenaan dengan berhias diri dan kecantikan. Ini yang sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, yaitu melaksanakan sunnahul fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Apa itu sunnah-sunnah fitrah? Sunnah fitrah adalah satu hal yang apabila dilakukan akan menjadikan seseorang berpenampilan sesuai dengan tabiat yang telah Allah tetapkan. Ya, memiliki penampilan yang baik, sifat yang sempurna, rapi. Dan Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada manusia secara umum al-mahabbah. Ya, ini tabiat manusia, senang dengan penampilan yang rapi dan bersih. Dan kita sudah sebutkan bahwa sunanul fitrah diantaranya adalah khitan, mencukur bulu kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, bersiwak, ya, kemudian juga membersihkan barojim, yaitu sela-sela jari, ketiak, telinga, istinsyak, menghirup air ke hidung, dan istinsar, dan juga kumur-kumur. Ini menunjukkan bahwa Islam cinta akan kebersihan. Dan Asy-Syaikh atau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa sunnah-sunnah fitrah ini memberikan faedah diniyah dan dunyawiyah. Faedah diniyah berarti kita melaksanakan syariat, mengamalkan sunnah, dan orang yang mengamalkannya mendapatkan pahala karena itu bernilai ibadah jika dia niatkan mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Ini manfaat yang besar, ya. Dan manfaat duniawiyah yaitu memperindah penampilan, membersihkan badan, menjaga kesucian, menyelisih orang-orang kafir. Coba bayangkan, kalau sunnah-sunnah fitrah ini tidak dikerjakan, kuku jadi panjang, gak karuan, kumis sampai nutupin bibir, tasyabuh, ya, rambut dibiarkan memanjang, ya, begitu juga bulu ketiak dan seterusnya. Naam. Nah, ini sunnah fitrah berlaku bagi kaum laki-laki dan juga kaum perempuan. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Dan kita sudah jelaskan bahwa hendaknya ini dilakukan, ya, tidak melebihi dari 40 hari. Tidak melebihi dari 40 hari. Kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum, di antara yang sudah kita bahas adalah tawfirus sya'ar. Ini berkaitan dengan rambut. Ada hal-hal yang diperintah dan ada hal-hal yang dilarang berkenaan dengan rambut. Naam. Dan kalau kita mau bagi, ada tiga kategori. Yang pertama, ada rambut yang diperintahkan untuk dipotong. Apa aja? Hah? Rambut ketiak, bulu kemaluan, dan kumis untuk laki-laki. Naam. Bahkan kemarin kita bawakan fatwa Syekh bin Baz, atau bahkan fatwa Lajna Ad-Daimah, tentang keadaan yang orang yang sudah tua, sudah lanjut usia, sehingga dia tidak lagi mampu mengurusi kebersihan badannya sendiri, ya, nggak ada kekuatan. Naam, maka dibolehkan orang lain yang mencukur bulunya, memotongkan kukunya, ya, namun tetap menjaga aurat besar. Dan yang lebih baik tentunya adalah seorang anak yang melakukan hal tersebut, dan itu termasuk bentuk bakti kepada orang tua, birrul walidain. Ini yang pertama, rambut yang diperintahkan untuk dipotong. Adapun yang kedua, ada rambut yang diharamkan. Ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama diperintah, yang kedua dilarang, enggak boleh dipotong. Di antaranya adalah jenggot, ya, untuk kaum laki-laki. Kemudian mencabut bulu alis. Ya. Mencukur alis. Ini laku, berlaku umum laki maupun perempuan. Naam. Dan Asy-Syaikh bin Baz dan juga Asy-Syaikh Abdullah Ghadayan menjelaskan bahwa termasuk bagi kaum laki-laki, bulu atau rambut yang tidak boleh dihilangkan adalah yang ada di pipinya, pipi kanan ataupun pipi kiri, karena itu termasuk lihyah yang tidak boleh dihilangkan. Ya, apakah dengan cara digunting, dicabut atau dikerok? Naam. Waffirul liha. Ya. Al-lihyah itu sya'rul khaddaini wadzakan. Yang namanya lihyah adalah rambut yang ada di dua pipi dan dagu. Nah, ini untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan tumbuh bulu di dagunya, sehelai, dua helai, tiga helai, maka boleh dia untuk mencabut dan menghilangkannya. Karena ini kondisi tidak normal. Begitu juga perempuan punya kumis. Ya. Nah, ini justru dianjurkan untuk dia hilangkan. Dan ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Ya. Namun dinilai sebagai bentuk mengembalikan kepada bentuk asal penciptaan Allah. Karena perempuan asalnya diciptakan tanpa ada jenggot, tanpa ada kumis. Naam. Kemudian yang ketiga, rambut atau bulu yang tidak terdapat penjelasan khusus. Enggak ada perintah, enggak ada larangan. Seperti rambut atau bulu yang ada di tangan, yang ada di kaki, atau yang ada di tengkuk. Ya. Ini tidak Allah jelaskan hukumnya. Nah, ini adalah kemudahan. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan keberadaan rambut ini, ya bulu-bulu tadi, pasti Allah perintahkan kita untuk mencukurnya, untuk menghilangkannya. Sebagaimana apabila Allah menginginkan keberadaannya seperti jenggot, tentu ada larangan dari Allah untuk mencukurnya. Makanya ketika tidak ada aturan khusus dalam hal ini, maka ini menunjukkan bahwa rambut atau bulu-bulu tersebut terserah keinginan orang. Mau dihilangkan silakan, dibiarkan pun silakan. Ya. Wa ma sakata anhu fa huwa afwun. Semua yang Allah diamkan itu adalah kemudahan darinya. Naam. Barakallahu fiikum. Jama'a azani Allah wa iyyakum. Adapun bagi kaum perempuan, masalah memotong rambut ini juga ada beberapa keadaan. Kalau potongan rambutnya menyerupai potongan laki-laki, jelas haram hukumnya dan berdosa dengan dosa besar. Karena tasyabbuh dengan kaum pria dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Apapun bentuk penyerupaannya termasuk rambut. Ya. Yang kedua, potongan rambut bagi kaum perempuan menyerupai potongan khas orang-orang kafir. Ini juga haram karena tidak boleh menyerupai orang kafir. sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru kebiasaan suatu kaum, menyerupai mereka, maka dia termasuk kaum tersebut. Karena tashabbuh dengan kaum pria dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa bir rijal. Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, apapun bentuk penyerupaannya termasuk rambut. Ya. Yang kedua, potongan rambut bagi kaum perempuan menyerupai potongan khas orang-orang kafir. Ini juga haram karena tidak boleh menyerupai orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru kebiasaan suatu kaum, menyerupai mereka, maka dia termasuk kaum tersebut. Dan yang ketiga, potongan yang tidak menyerupai kaum pria dan juga tidak menyerupai wanita kafir, maka hukumnya ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, dan ada yang bilang makruh. Dan yang kuat insyaallah boleh. Ya, kalau dia sekedar apa memotong sesuai dengan kebutuhan. Laisa 'alan nisa'i halqud, innama 'alan nisa'i taqsir. Perempuan itu tidak boleh mencukur habis rambutnya, tapi boleh memendekkannya. Jadi enggak boleh cukur gundul. Haram. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqal mar'atu ra'saha. Rasulullah melarang seorang perempuan mencukur gundul rambutnya. Ya. Nauzubillah, apakah itu tuntutan akting atau yang segalanya? Haram. Naam. Nas'alullah assalamu alafiyah. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya ada beberapa larangan terkait dengan rambut. Di antaranya, enggak boleh menyambung rambut, menambah rambut dengan rambut orang lain. Rambut asli ataupun rambut palsu, sintetis. Ini haram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustausilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat, ya, mengutuk perempuan-perempuan yang suka menyambung rambut. Ya. Dan perempuan yang menyambung rambut orang lain, kalau wasilah, wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut selainnya, kalau mustausilah, orang yang bekerja untuk itu. Ya. Karena ini perbuatan merupakan pemalsuan. Iya, ada unsur pemalsuan menggunakan rambut palsu. Termasuk di zaman sekarang adalah memakai apa? Wig. Yang populer sampai dijual dengan harga yang tidak murah. Naam. Jamaah azani Allah wa iyyakum, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan juga selain keduanya meriwayatkan bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu berkhutbah ketika dia datang ke Madinah. Lalu Muawiyah mengeluarkan segulung rambut atau guntingan-guntingan rambut. Lalu dia berkata, "Ma balu nisaikum yaj'alna fi ru'usihinna mithlu hadza?" Mengapa wanita-wanita kalian membuat model seperti ini di atas kepala mereka? "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, "Ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zura." Tidaklah seorang perempuan memasang atau menyambung rambut orang lain di atas kepalanya melainkan itu adalah pemalsuan. Ya. Jadi wig itu adalah rambut buatan sintetis. Memang menyerupai rambut kepala dan mengenakannya adalah pemalsuan. Dan orang yang memalsukan adalah perbuatan haram. Pemalsuan itu haram. Kemudian yang kedua, beberapa larangan terkait rambut. Yang pertama tadi enggak boleh menyambung. Yang kedua adalah mencukur alis. Sama saja, apakah mencukurnya sampai habis? Ya, kemudian ditulisin pakai apa itu namanya? Sedo atau apa? Pensil khusus itu. Atau mencukur sebagiannya, dibentuk. Sama saja. Apakah dengan cara digunting, dikerik, atau kalau zaman sekarang menggunakan obat khusus, ya, obat khusus untuk menghilangkan alis mata. Nah, ini semuanya adalah diharamkan dalam syariat yang mulia ini. Bahkan dilaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-namisah wal mutanammisah. Namisah wal mutanammisah. Namisah itu perempuan yang mencabut bulu alisnya. Kalau mutanammisah, perempuan yang melakukan pekerjaan seperti itu, kerja untuk nyabutin bulu alis punya orang. Ini termasuk perbuatan merubah bentuk yang telah Allah ciptakan seseorang seperti itu adanya. Di mana syaitan telah bersumpah di hadapan Allah untuk mendorong manusia melakukan pelanggaran ini. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan aku akan suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya. Dan juga disebutkan dalam as-sahih, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat perempuan yang mentato dan yang minta ditato. Ya, enggak boleh mentato dimanapun, di tangan, di kaki, di pinggul, di pundak. Ya, dilaknat perempuan yang melakukan pekerjaan, kerjaannya suka mentato orang, dia sendiri enggak ditato. Ya, sama terkena dosanya. Dosa besar. Iya. Jama'a azani Allah wa iyyakum. Wan namisat wal mutanammisat, ini tadi. Ya. Orang yang suka mencukur bulu alis dan orang yang suka apa pekerjaannya mencukur bulu alis orang lain. Wal mutafallijati lil husn. Enggak boleh merenggangkan gigi untuk kecantikan. Al mughayyirati khalqallah. Ini merubah bentuk ciptaan Allah. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, Ya. Apakah aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah? Ya. Wa huwa fi kitabillah, dan dia ada di dalam kitab Allah, firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, apa yang datangnya dari Rasul, terimalah dia, dan apa yang dilarangnya, tinggalkan. Naam. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Nah, ini jemaah azani Allah wa iyakum. Jadi empat ya, menyambung rambut, mencukur alis, mengikir gigi untuk kecantikan, dan membuat tato. Adapun menyemir rambut, ini ada pembahasan. Ya, kalau beruban, ada tuntunan syariat untuk merubah uban yang berwarna putih, dirubah dengan warna yang lain, dalam rangka menyelisih ahli kitab. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, innal yahuda wan nasara la yasbughuna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak menyemir uban, maka selisihilah mereka. Jadi kita menyemir rambut yang sudah beruban dalam rangka melaksanakan perintah Nabi, menyelisihi orang kafir. Berarti berdasarkan hadis ini dapat kita katakan bahwa mewarnai uban itu lebih utama daripada membiarkannya beruban. Ini berdasarkan pendapat sebagian ulama, ya. Adapun pendapat yang mengatakan enggak, lebih utama dibiarkan uban itu daripada mewarnainya, ini pendapat yang lemah karena dibangun di atas hadis yang lemah. Kan? Dan contoh para ulama kita, mereka menyemir uban-uban mereka, termasuk janggut-janggut mereka disemir. Iya. Tapi ada aturannya menyemir rambut itu, di antaranya hadis Abu Dzar radhiyallahu an, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahsana ma ghayyartum bihi asy-syaiba al-hinna wal katam." Sesungguhnya bahan yang terbaik yang kalian gunakan untuk menyemir uban itu adalah hinna, pacar, dan katam, inai. Ya, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan Asy-Syaikh Al-Albani dalam silsilah sahih yang mengatakan hadis ini sahih. Ya, ini dalil bahwa menyemir uban dengan pacar yaitu hinna atau katam yaitu inai, ini yang paling baik. Tapi boleh juga menyemir uban dengan selain itu, misal dengan warsh. Warsh itu biji-bijian yang dapat menghasilkan warna merah kekuning-kuningan, atau juga za'faran, sebagaimana sebagian sahabat menyemir uban mereka dengan warsh dan za'faran, seperti apa yang dikatakan oleh Abu Malik Al-Asja'i dari ayahnya. Beliau berkata, kana hidabuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-warsa wa za'faran. Dulu kami menyemir uban kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan warsh. Tadi ya, biji-bijian yang menghasilkan apa? Warnanya merah kekuning-kuningan. Dan za'faran. Ya. Adapun menyemir dengan warna hitam ini haram, enggak boleh. Karena Nabi pernah berkata kepada Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, bertemu Nabi, kepalanya dan jenggotnya udah memutih, ya seperti kapas, ini udah beruban. Kata Nabi SAW, ghayyiru hadza bisyai'in wajtanibus sawad, ubahlah uban ini dengan sesuatu, ya. Tapi hindarilah warna hitam. Naam. Jadi ada anjuran menyemir uban, ya. Boleh dengan warna kuning atau warna merah kekuning-kuningan, tapi haram menggunakan warna hitam. Naam. Ini berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Iya. Berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Adapun orang yang menyemir rambut justru dengan warna hitam karena sudah tahu dilarang, ada ancaman. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qaumun yahdibuna fi akhiriz zamani bisawad. Pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang menyemir dengan warna hitam. Ya, ini kita dapati di zaman sekarang. Yang laku itu semir rambut warna hitam. Kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Lihat. Ya, ancamannya itu. Mereka tidak akan mencium wangi surga. Tidak akan mencium wangi surga. Ini ancaman yang menunjukkan perbuatan tersebut, menyemir dengan warna hitam, adalah termasuk dosa besar. Sebagaimana kita jelaskan, biasanya dosa besar itu dengan kalimat laknat, dengan kalimat tidak akan masuk surga, dengan kalimat tidak akan mencium wangi surga, dan seterusnya. Naam. Barakallahu fikum. Jama'ah azani Allah wa iyyakum. Adapun kalau masih muda usianya tapi muncul uban, ini boleh enggak disemir? Yang benar enggak boleh, alasan apapun. Walaupun dia mau melamar, mau menikah, aduh malu, udah ubanan. Kalau dia semir dengan warna hitam, ini justru ada unsur tadlis, mengelabui, menipu. Ya. Sama seperti perempuan ketika dinazar, enggak boleh dia tabarruj pakai bedak, make up tebal-tebal, terlihat cantik sekali pas dinazar. Padahal putihnya putih make up. Pipi kemerah-merahan karena make up. Pas sudah nikah, ya kok ternyata kaget suaminya. Loh ini kok beda sama yang waktu dinazar. Ya gak boleh. Nah, begitu juga yang laki-laki. Terlihat hitam, bergelombang, bersinar, ikal. Wah, terpesona perempuan yang ngelihat laki-laki yang rambutnya seperti itu. Setelah nikah sebulan, loh kok pada berubah yang hitam-hitam tadi jadi putih. Ketahuan aslinya, kecewalah dia. Ya. Naam. Jadi enggak boleh ada unsur tadlis. Naam. Barakallahu fikum. Ya, terimalah apa adanya. Inilah aku. Ya. Kalau dia mau semir boleh, tapi jangan warna hitam. Dan orang juga akan tahu. Ya. Silakan dia pakai pacar atau pakai inai. Ya. Naam. Jama'a azani Allah wa iyyakum. Kemudian gimana kalau rambutnya warna hitam, asalnya memang udah hitam, tapi dia mau kasih warna lain biar pirang-pirang begitu. Kayak sebagian artis atau sebagian perempuan senang rambutnya itu pirang-pirang. Banyak kita lihat orang-orang bule tapi kulitnya kok coklat. Rambutnya doang yang bule. Ya. Ah jemaah azani Allah wa iyakum, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, wa amma sabghul mar'ati li sya'ri ra'siha al-aswad liyatahawwal ila launin akhar falladhi ara anna hadha la yajuz. Iya. Jadi kata beliau, perempuan yang mewarnai rambut kepalanya, rambutnya masih hitam, tapi dia rubah ke warna lain, ya, jadi pirang, kuning, kemerah-merahan, maka menurutku ini tidak diperbolehkan. Ya, gak boleh, karena gak ada alasan bagi perempuan itu untuk mengubahnya. Ya, warna hitam pada rambut seorang perempuan itu sudah sangat indah, bukan aib. Ya, tinggal dia rawat gimana supaya hitamnya itu apa mengkilat. Ya. Jadi warna hitam itu sudah indah, bukan aib. Mau diapain lagi dirubah-rubah sesuatu yang sudah sempurna. Naam. Dan mewarnainya dengan warna seperti itu, merubahnya termasuk bentuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Ya, naam. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Adapun mewarnai kuku, ya, dengan pacar, ini adalah perkara yang disyariatkan. Ya, sebagaimana sudah kita bawakan hadisnya, Nabi mengatakan, "Lau kunti imra'atun laghayyarti adfarak." Kalau kamu perempuan, hendaknya engkau merubah kukumu. Tapi ingat, mewarnai kuku dan mewarnai rambut jangan menggunakan sesuatu bahan yang bisa menghalangi sampainya air wudu. Kalau kuku seperti cat kuku, kutek, begitu juga tadi mewarnai rambut, ya, dengan cat rambut, na'udzubillah, ini enggak boleh. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita akan memasuki fasal tentang hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan haid, istihadhah, dan nifas. Ya. Yang pertama adalah haid. Apa itu haid? Haid secara bahasa as-sailan, yang mengalir. Itu haid. Adapun menurut istilah syar'i adalah damun yakhruju min qa'ri rahmil mar'ah fi awqatin ma'lumatin min ghairi maradin wala isabah. Haid itu darah yang keluar dari dasar rahim perempuan dalam waktu-waktu tertentu yang bukan disebabkan keluarnya itu karena penyakit atau gangguan, tapi keluarnya merupakan kebiasaan yang Allah tetapkan pada kaum perempuan. Ya. Dan perempuan selama dia masih haid menunjukkan kalau dia masih subur. Kenapa kok begitu? Iya, karena Allah menciptakan itu asalnya apa darah di dalam rahim untuk persediaan makanan. Kalau terjadi pembuahan setelah hubungan suami istri, ya, terjadi pembuahan, kemudian hamil, maka bayi selama di dalam kandungan itu adalah makanannya, ya. Dan dia darah tadi akan berubah menjadi susu setelah anak itu dilahirkan. Makanya jamaah azani Allah wa iyyakum, perempuan yang hamil itu jarang yang haid. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau tidak terjadi pembuahan maka darah itu akan semakin menebal, menebal pada dinding rahim. Pada waktu tertentu, dia akan luruh, kemudian keluar menjadi darah-darah haid. Gitu ya? Naam, barakallahu fikum. Selanjutnya, as-sinnul ladzi tahidu fihi al-mar'ah. Berapa sih umur perempuan mengalami haid? Kata Syekh, ghaliban aqallu sinni tahidu fihi al-mar'ah 9 sinin ala 50 sana. Kebiasaannya haid itu terjadi pada perempuan minimal mulai umur 9 tahun sampai menjelang umur 50 tahun. Dalilnya adalah surat Talak, ya, surat At-Talaq. Allah berfirman, وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ. Ya, perempuan-perempuan yang putus dari haid, menopause, di antara perempuan-perempuanmu. Siapa wallahi ya'isna? Perempuan-perempuan yang putus haid, artinya tidak lagi mengalami haid, yaitu perempuan yang mencapai umur 50 tahun. Ya. Jadi disebutkan وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. Iddah mereka 3 bulan. وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْن. Siapa وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْن? Perempuan di bawah umur 9 tahun. Ya. Yakni yang di bawah umur 9 tahun. Ini dalil yang dijadikan oleh Asy-Syaikh bahwa secara umum kebiasaannya minimal perempuan itu haid umur 9 tahun. Walaupun enggak ada ketentuan, bisa jadi ya ada yang lebih dari itu baru haid. Iya. Selanjutnya, ahkamul haid, hukum-hukum terkait dengan orang yang haid. Yang pertama, yahrumu fi halil haid wad'iha fil farj. Enggak boleh jima, enggak boleh melakukan hubungan badan pada waktu haid. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adza, kotoran. Ya, selama ada haid, apa selama ada kotoran itu ada darah haid, selama itu pula kamu haid. فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَهُرْنَ. Kata Allah, ketika perempuan lagi haid, hendaknya kamu menjauhkan diri dari mereka. Dan jangan kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Ini jangan dijimai. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka silakan campurilah mereka di tempat yang Allah perintahkan kepadamu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka bertaubat dan suka toharoh. Ya, suka melakukan toharoh, mensucikan diri. jama'ah azani Allah wa iyyakum. Jadi haram hukumnya melakukan hubungan badan di saat haid, dan ini dosa besar. Sampai kapan enggak bolehnya? Sampai terhenti darah dan sampai dia mandi. Jadi enggak cukup darahnya sudah enggak keluar langsung diterjang, belum boleh. Sampai dia mandi. Berdasarkan ayat tadi, wala taqrabuhunna hatta yathhurna. Iya. Jangan kalian mendekati mereka ini, jangan coba-coba untuk dijimai. Tapi bukan berarti enggak boleh bercumbu. Boleh, silakan. Jangan seperti orang-orang Yahudi. Kalau istrinya lagi haid, wah dikucilkan betul-betul. Jauh-jauh kamu sana, jangan dekat-dekat. Enggak mau makan bareng, enggak mau tidur bareng. Seolah-olah dia barang najis. Maka Islam tidak seperti itu. Nabi bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukanlah apa saja kepada istri kalian yang sedang haid kecuali nikah, yaitu jima. Karena definisi nikah adalah al-wad'u, jima. Ya, di samping makna akad. Ya. Jadi kata Nabi, lakukan apa saja. Mau berpelukan, berciuman, ya, bercumbu, enggak apa-apa. Tapi jauhi jima. Ini yang pertama, enggak boleh perempuan yang sedang haid. Yang kedua, tatrukul haidu sawma wa salata fi muddati haidhiha. Perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan puasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Ya, enggak boleh sholat selama dia dalam keadaan haid. Jadi haram hukumnya. Bahkan dia wajib membatalkan puasanya. Iya. Jangan pura-pura, waduh, udah mau maghrib di bulan Ramadan, ya, ada kerasa-kerasa keluar dari jam 5 sore, cuma nanggung. Iya, dia gak cek. Karena kalau cek ketahuan, sayang puasanya. Jadi batal. Haram. Jangan dianggap sia-sia puasa di hari itu. Dia telah mendapatkan pahala. Ya, dan konsekuensi syariat dianggap batal hari itu dan wajib dia qadha. Jangan malah menutup diri pura-pura merasa ada basahan tapi enggak mau dia cek. Pas habis maghrib, habis buka, baru dia cek, wah ternyata betul. Padahal itu sudah keluar dari sebelum matahari terbenam, batal puasanya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum?" Ketika Nabi ditanya, "Kenapa perempuan dikatakan kurang agamanya?" Kata beliau, "Bukankah apabila seorang perempuan sedang haid, dia tidak mengerjakan salat dan tidak juga berpuasa?" Nah, gitu ya. Jama'a azani Allah wa iyyakum. Kalau dia sudah suci dari haid, ya dia wajib mengqadha, membayar puasa. Ya, yang wajib diqadha hanyalah puasa Ramadan. Dia qadha sebanyak hari yang dia tinggalkan karena haid. Ya, tapi kalau sholat, enggak perlu diqadha. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Kunna nahidu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah." Kami kaum perempuan mengalami haid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Masya Allah, kemurahan dari Allah. Ya, yang suruh diqadha cuma puasa Ramadan. Haid 7 hari, 7 hari dia enggak puasa, ya 7 hari dia qadha di luar Ramadan. dia catat itu utang. Jangan seseorang sampai ketemu Ramadan berikutnya enggak ada perhatian dia mengqadha puasa. Adapun salat enggak perlu diqadha. Kenapa? Wah, kalau sholat disuruh qadha akan kesulitan. Sehari saja 5 waktu. Ya, sudah 17 rakaat. Kalau haid biasanya 7 hari, 5 kali 7 35. Kalau yang lebih kebiasaannya 10 hari. Ini akan terasa berat bagi dia untuk mengqadha. Sementara Allah yuridullah bikumul yusr. Wala yuridu bikumul asr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan. Makanya enggak perlu diqadha salat. Iya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yahrumu 'alal haidhi masal mushaf min ghairi ha'il. Perempuan yang lagi haid haram menyentuh mushaf secara langsung, ya, tanpa alas, berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci, ya, bukan sedang najis, apa, bukan sedang hadas, hadas akbar, hadas besar. Naam. Dan juga dalam hadis, la yamassul mushafa illa tahirun. Tidaklah menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Jadi kalau mau menyentuh mushaf, ya silakan, tapi dengan pembatas. Atau dia membacanya dengan hafalan untuk menjaga hafalan Al-Quran dia. Ya, takut lupa kalau selama haid dia enggak baca Al-Quran, enggak pegang Quran, boleh dia baca sebatas itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, yahrumu 'alal haidhi tawaf. Haram bagi perempuan yang sedang haid melakukan tawaf. Ya, berdasarkan hadis. Berkata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Lakukanlah olehmu seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jemaah haji yang lain. Ya, kecuali jangan kau tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Ya. Enggak boleh tawaf. Kemudian yang kelima, yahrumu 'alal haid. Perempuan yang sedang haid diharamkan berada di dalam masjid. Al-lubsu fil masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal masjida la yahillu li haidin wala junub. Sesungguhnya masjid itu tidak halal bagi orang yang sedang haid dan orang yang sedang junub, hadas besar. Tapi kalau cuma sekedar lewat ke masjid, berdasarkan hadis Aisyah, ini tidak mengapa. Ya. Rasulullah berkata, "Nawil nil khumrah minal masjid." Ambilkanlah aku sorban dari masjid. Aisyah bilang, "Inni haid." Oh, saya sedang haid. "Inna haidataki laisat biyadik." Kata Nabi, sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Kan ngambil pakai tangan. Ya, ini menunjukkan ke masjid cuma sekedar lewat ngambil sesuatu itu tidak ada masalah. Naam. Dan kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wala ba'sa an ta'til haidu bil azkar asy-syar'iyyah min at-tahlil wa takbir wa tasbih. Perempuan yang sedang haid boleh baca zikir. Iya, tetap dia berzikir kepada Allah, membaca zikir pagi, zikir sore, zikir mau tidur, zikir bangun tidur, memperbanyak takbir, tahlil, tasbih, ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan itu mungkin untuk mengimbangi kekurangan catatan amal dia, karena dia meninggalkan sholat. Ya, tutup dengan amalan yang lain, supaya buku catatan kebaikannya itu tetap terpenuhi. Naam. Barakallahu fiikum. Selanjutnya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang hukum sufrah dan kudrah. As-sufrah dan kudrah. Apa itu sufrah? Ya, ini cairan seperti nanah kekuning-kuningan. Adapun kudrah, cairan seperti air yang keruh. Maksudnya bagaimana? Ya, perempuan apabila dia haid, ya, sudah suci misal, tapi dia mendapati cairan yang seperti ini, keruh, atau ada warna kekuning-kuningan, ya, maka kata Syekh, fa'idha kharaja minal mar'ati kudratun au sufratun fi waqti adatiha fa'innaha tu'tabaruhuma haidhan. Kalau perempuan mengeluarkan kudrah dan sufrah, cairan tadi warna kekuning-kuningan atau keruh, keluarnya pada saat adat haidnya dia, maka berlaku atasnya hukum haid. Ya. Tapi keluarnya, kalau di masa di luar kebiasaan haid dia, maka itu dianggap suci. Jangan dianggap haid. Berdasarkan hadis atau ucapan Ummu Athiyah radhiyallahu anha, kunna la na'uddul kudrata wassufrata ba'da tuhri syai'an. Kami tidak menganggap kudrah dan sufrah sebagai sesuatu pada masa suci. Ya, ini setelah suci dari haid. Ya. Jadi ibu-ibu, jamaah sekalian azani Allah wa iyakum, perempuan yang haid itu kan ada empat keadaan. Ya, ada perempuan yang punya adat rutinitas bulanan, teratur, maka ini yang gampang. Dia hanya mengikuti adatnya, kebiasaannya dia haid berapa hari. Gimana caranya untuk menganggap perempuan punya adat? Ya, minimal dia 3 kali haid berturut-turut, jumlah harinya sama. Haid pertama 5 hari bulan ini. Setelah itu bersih, menjalani aktivitas biasa, sholat, puasa, baca Quran, terus. Bulan berikutnya dia haid lagi, tunggu. Ternyata di bulan yang kedua sama haidnya 5 hari juga. Ya. Suci, bersih. Nah, pas bulan yang ketiga ini penentuan. Apakah memang adatnya dia itu 5 hari atau bukan? Kalau ternyata di bulan ketiga haidnya 5 hari juga, maka dia punya adat rutin, kebiasaan masa haidnya adalah 5 hari. Jamaah azani Allah wa iyakum, perempuan yang punya adat seperti ini, nanti ke depannya kalau dia mendapati problem, kok ini hari ke-6 masih ada cairan keruh, kecoklatan, kekuningan, ya, maka di sini enggak dianggap, ya, dia tetap dianggap sudah suci. Atau bahkan kalau yang keluar itu adalah darah, dianggap darah yang keluar adalah darah istihadhah. Iya. Karena apa tadi? Dia sudah punya adat biasanya haid cuma 5 hari. Barakallahu fikum. Jadi walaupun di hari ke-6 ada kudroh, ada sufroh yang keluar, dia tidak pedulikan. Dia harus tetap sholat. Naam. Barakallahu fikum. Jama'ah azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, perempuan punya tamyiz, bisa membedakan mana darah haid, mana darah rusak. Karena ada perbedaan haid dan istihadhah, dilihat dari 5 hal perbedaannya. Pertama dari warnanya. Warnanya, kalau haid itu warnanya kehitam-hitaman. Istihadhah merah. Yang kedua dari ketebalannya. Ya pekat. Ya haid itu pekat, tebal. Istihadhah encer gitu ya, tipis. Yang ketiga dari baunya. Darah haid bau, dimaklumi oleh kaum perempuan. Kalau istihadhah sama seperti darah biasa. Ya. Yang keempat dari sebab keluarnya. Kalau haid tadi kita sudah jelaskan, dia dari rahim. Karena memang itu persiapan untuk makanan si janin dalam perut. Itu haid dari rahim. Kalau istihadhah dari urat yang pecah. Nah, dan yang kelima dilihat dari setelah keluarnya. Ya, haidnya kalau haid itu keluar menggumpal dalam rahim, terus dia mengalir dan tidak menggumpal. Ada pun istihadhah awalnya mengalir terus dibiarkan, biasanya lama kelamaan menggumpal. Ya, nah perempuan yang punya tamyiz seperti ini, ya cukup dia bedakan darah yang keluar. Selama yang keluar darahnya itu ada sifat-sifat darah haid, maka selama itu dia dianggap haid. Sebaliknya kalau sudah berubah sifat darahnya, ya kok menjadi merah, enggak pekat, enggak berbau, berarti dia dianggap sudah suci dan darah yang keluar itu dianggap darah istihadhah. Begitu ya. Naam. Jama'a azani Allah wa iyyakum. Ada yang ketiga, perempuan punya tamyiz dan punya adat. Nah ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, tamyiz dan adatnya gak saling bertentangan. Maksudnya, di masa haid, biasanya dia haid tanggal 21. Pakai kalender hijriah ya, bukan masehi. Darah yang keluar kehitam-hitaman. Ya. Dan dia biasanya haid 5 hari. Tanggal 26 darah yang keluar warna merah. Maka ini mudah bagi dia. Ini untuk membedakan mana darah haid dan mana darah rusak. Enggak bertentangan adatnya dengan tamyiz. Nah, yang jadi masalah kalau ada pertentangan tamyiz dan adatnya. Misal di masa haid, wah ini kan harusnya siklus haid saya. Memang biasanya tanggal segini. Tapi kok yang keluar darahnya merah, enggak kehitaman. Nanti pada saat harusnya dia masa suci, yang keluar malah ciri-ciri darah haid. Nah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, yang benarnya dia ikuti adat saja. Dia ikuti adat. Jadi adat di hari yang biasanya haid, dia anggap itulah masa haidnya dia. Ya. Bukan mengikuti tamyiz. Kenapa? Karena asalnya kebiasaanlah yang berlaku. Dan ini juga lebih mudah bagi kaum perempuan. Ada yang keadaan yang keempat, perempuan enggak punya adat, enggak punya tamyiz, ini biasanya perempuan yang baru hamil, apa? Baru haid atau sekian lama hamil berturut-turut sampai hilang adat haidnya. Ya. Misal di hari pertama dia keluar darah, darahnya berwarna merah. Besok berubah, warna darahnya hitam. Besoknya lagi merah lagi, terus seperti itu. Iya kan? Kalau warnanya yang keluar hitam terus, enggak ada masalah, berarti haid. Ya. Kalau diukur dengan adat, dia belum punya kebiasaan, karena ini baru pertama haid dia. Iya. Kalau diukur dengan tamyiz, dia juga tidak bisa membedakan. Maka perempuan yang seperti ini, dia cukup mengikuti kebiasaan perempuan pada umumnya. Ya, kebiasaan kebanyakan perempuan. Iya, terutama dari keluarganya, biasanya kebanyakan perempuan haid 6 atau 7 hari. Maka kalau masih keluar lebih dari 7 hari, itu dianggap darah rusak. Gitu ya. Selanjutnya faedah ukhra. Faedah yang lain. Apa sih tandanya perempuan itu mengetahui akhir masa haidnya? Iya. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, ta'rifu dzalika bin qita'id dam wa dzalika bi hadil alamatain. Wanita dapat mengetahui akhir masa haidnya dengan terputusnya pengeluaran darah. Dan itu ada dua tanda. Al-alamatul ula nuzulul qassatil bayda. Ya. Keluarnya cairan putih yang mengiringi haid menyerupai cairan warna kapur. Ya. Jadi ada qassatul bayda, cairan putih. Tapi kadang warnanya enggak putih, kadang warnanya berbeda tergantung keadaan perempuan. Maka cairan yang mengiringi ini itu ciri kalau dia sudah mengalami akhir dari haidnya di masa itu. Adapun alamatus tsaniyah, ciri yang kedua, al-jufuf, kering. Udah kering. Gimana mengetahuinya? Ya, dia masukkan kain atau kapas ke kemaluannya. Lalu kalau dia keluarkan kapas atau kain itu kering, enggak ada sesuatu baik berupa darah, kudroh atau sufroh, maka dia sudah suci. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Jama'a azani Allah wa iyyakum. Kalau sudah suci, apa yang harus dilakukan perempuan yang haid? Ya, dia mandi. Ya, berniat untuk mengangkat hadas besar. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah wa idza adbarat fagtasili wa shalli." Apabila datang haid, tinggalkanlah salat. Apabila haid telah berlalu, selesai, maka mandilah dan salatlah. Dan salatlah. Ya. Nah, jadi caranya mandi, niat untuk mengangkat hadas besar, membaca bismillah, mandi dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, kemudian dia alirkan air ke pokok-pokok rambut kepala, walaupun dia tidak harus melepas rambut yang diikat ya. Naam, cukup disiram saja dari atasnya. Dan juga dianjurkan menggunakan kapas yang sudah dikasih minyak wangi ya, yang dia tempel di kemaluannya setelah mandi untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Ya, karena Rasulullah SAW pernah menganjurkan Asma radhiyallahu anha untuk melakukan seperti itu. Tanbihun muhim, kata Syekh, ada peringatan penting. Idza taharatil haidu awin nufasa qabla ghurubi syams. Kalau perempuan yang haid atau nifas telah suci dari haid dan nifasnya sebelum terbenamnya matahari, maka dia harus melaksanakan sholat zuhur dan asar pada waktu itu. Begitu juga kalau dia suci, ya, dari salah satu keduanya sebelum terbit fajar, maka dia harus melaksanakan sholat maghrib dan isya. Gitu ya. Jadi kalau bersih jam 5 sore, ini kan matahari belum terbenam, dia mandi, wudu, terus sholat. Sholatnya asar aja apa sama zuhur juga? Kata Syekh, kerjakan zuhur dan asar. Kok begitu? Kan waktu zuhur sudah habis. Yang sudah habis itu waktu ikhtiari. Waktu dorurinya belum habis. Waktu sholat itu ada dua. Ada waktu ikhtiari, ada waktu doruri. Ketika ada darurat. Kalau waktu ikhtiari, waktu zuhur sampai asar, asar sampai menguning, itu waktu ikhtiari. Asar sampai cahaya matahari menguning, bukan sampai maghrib. Tapi waktu darurinya satu, zuhur dan asar, selama matahari belum terbenam. Makanya kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan, perempuan yang suci di masa itu, matahari belum terbenam, jam 5 sore atau kurang dari itu, dia kerjakan dua-duanya, zuhur dan asar. Begitu juga kalau dia suci di malam hari, bersih, ya, lagi tidur terus terbangun, ini hari terakhir biasanya, ya, jam 2 atau jam 3, belum subuh kan, dia lihat, wah udah bersih ini, maka wajib dia mandi, kemudian sholat maghrib dan isya. Lu kan maghrib udah habis waktunya, udah habis waktu ikhtiarinya, tapi waktu dorurinya belum habis. Waktu dorurinya maghrib dan isya selama matahari belum terbenam. Begitu ya. Naam. Makanya di sini dikatakan tanbihun muhim, peringatan penting, yang sebagian perempuan melalaikan hal ini, ya, atau bahkan terkadang kaedahnya dia dianggap sucinya itu pas subuh, lalu dia mandi cuma sholat subuh, padahal dia sudah suci dari sebelum masuk waktu subuh, dari tengah malam dia sudah bersih, cuma dia tidak perhatian. Ya, kalau dia ketahui dia sudah bersih jam 10 malam, dia mandi kemudian kerjakan maghrib dan isya, karena itu masih waktu doruri, satu waktu, ya, maghrib dan isya, begitu juga zuhur dan asar. Naam. Jama'a azani Allah wa iyyakum. Amma idza dakhala 'alaiha waqtu shalatin tsumma hadat aw nafasat qabla an tusalliya fal qawlur rajih annahu la yalzamuha qada. Kata Syekh, adapun apabila sudah masuk waktu salat, ya, udah masuk waktu zuhur nih, dia enggak langsung salat, karena ada kesibukan, biasanya nanti sholatnya jam 1 atau setengah 2. Dia gak langsung sholat, dia tunda. Ternyata belum sampai setengah 2 atau jam 1 sebelum dia sholat, ya, dia ke kamar mandi, ternyata dia haid. Atau dia nifas. Padahal dia belum mengerjakan sholat zuhur. Maka menurut pendapat yang lebih kuat, kata Syekh, dia tidak harus mengqadha sholat yang dia tinggalkan itu pada saat suci nanti. Apakah ini dianggap hutang zuhurnya? Jawabannya tidak. Ya, enggak. Karena memang waktu ikhtiari seseorang zuhur itu ya sampai asar. Naam. Kalau karena kesibukan, karena aktivitas, ya, lalu dia mengerjakan sholat zuhur jam 1 atau jam setengah 2 atau jam 2. Naam. Maka hal yang seperti itu bagi kaum perempuan tidaklah tercela. Bahkan kalau ternyata karena dia menundanya kemudian mengalami haid, dia tidak boleh sholat zuhur. Terus gimana, perlu dikodok enggak zuhurnya? Tidak. Sebagaimana tadi kita sudah bawakan hadisnya, sholat tidak perlu dikodok. Nah, adapun orang yang ketiduran gimana? Kan orang ketiduran atau karena lupa, ya, karena ketiduran habis maghrib tidur, akhirnya bangun-bangun jam 2 malam belum sholat isya, ketiduran, ya, atau dia karena lupa sibuk melayani tamu, lupa belum sholat asar, ingat pas hari besoknya, ya, maka yang seperti ini yang dia lakukan bukan mengqadha. Itu namanya adaan. Beda ya, adaan, ada-adaan, ada qadhaan. Kalau adaan itu menunaikan pada waktunya. Kalau qadhaan menunaikan sudah di luar ketentuan waktu. Nah, orang yang ketiduran dan orang yang lupa ini dianggap qadha atau adaan. Kata Syekh itu bukan qadha, tapi adaan. Ya, tidur sesuatu yang di luar kemampuan orang, ngantuk kemudian tidur. Ya, lalu dia meninggalkan sholat karena tertidur. Waktunya mengerjakan sholat orang yang tertidur adalah di saat dia bangun, terjaga. Begitu. Waktunya orang yang terlupa dari sholat adalah di saat dia ingat. Nah, demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai sini dulu jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang, ya, masuk kepada bab tentang hal yang terkait istihadhah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Naktafi bihadha, wassalallahu wassalam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.